kasih hadir saya terima sayang menjadi kenangan sepanjang tahun. Kasih adik saya terima sayang jadi kenangan sepanjang tahun. Bercerai kasih, bercerai sayang, siang dan malam terbayang-bayang. Bercerai kasih, putri johari, siang dan malam terbawa mimpi. Sayang walau diobat tak mungkin sembuh. Karena sakit sungguh mendalam sayang walau diobat tak mungkin sembuh. Bercerai kasih, bercerai sayang, siang dan malam terbayang-bayang. Bercerai kasih, putri jauh hari, siang dan malam terbawa mimpi. Sedang berkasih adik tinggalkan. Sungguh sedih rasa di hati sayang. Sedang berkasih adik tinggalkan. Bercerai kasih, bercerai sayang, siang dan malam terbayang-bayang. Bercerai kasih, putri jauh hari, siang dan malam terbawa mimpi. Abang mencari sayang, kiranya adik disunting orang. Sudah puas abang mencari sayang, kiranya adik disunting orang. Bercerai kasih, bercerai sayang, siang dan malam terbayang-bayang. Bercerai kasih, putri jauh hari, siang dan malam terbawa mimpi. seperti hadir, jangan marah, mari kita sama menyanyi. Atas dulang, adik jangan marah, mari kita sama berdendang. Seperti adik jangan marah, mari kita sama menyanyi. Ahai jambu merah, mari letak atas dulang. Adik jangan marah, mari kita sama berdendang. hati terpukul.